Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca 3 ayat dari surat Al-Baqarah. Ayat ke-84, 85 dan 86. Qala Allah Ta'ala, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا سَرِيَّ تَلَوَاتِي يَنِي وَذْكُرْ أَتَوْ وَذْكُرُوا إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. Ingatlah kalian tatkala kami mengambil perjanjian kalian. Yaitu dua hal. Mitak di sini yang tadi pagi kita baca 8, di sini dua. Dua larangan. Yaitu yang pertama, la tasfikuna dima'akum. Jangan kalian menumpahkan darah sebagian kalian. Yang kedua, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Atau lebih tepatnya, jangan diartikan jangan di sini nafi, tapi lebih ablag, kalian tidak menumpahkan darah kalian. Yang kedua, dan tidak mengusir diri kalian dan sebagian kalian dari negeri-negeri kalian. Tidak saling membunuh, menumpahkan darah, dan tidak mengusir. Thumma aqrartum, kemudian kalian meyakini, mengakui akan perjanjian tersebut. Wa antum tashhadun, dan kalian mempersaksikannya. Artinya pengakuan kalian ini dan persaksian kalian belum hilang, belum terlupakan, tetap ada. Namun ternyata kalian melanggarnya. Thumma antum haulai taqtuluna anfusakum, kemudian kalian haula, di sini kata sebut Ibnu rahimahullah munada dengan harf nida mahdhufah, antum mubtada, khabarnya jumlah dia taqtulun. Adapun haula ini munada, thumma antum ya haulai taqtuluna anfusakum, kemudian kalian, ya wahai orang-orang Yahudi, wahai Israel, ternyata membunuh diri kalian, sebagian kalian membunuh yang lainnya. Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, kalian mengusir sekelompok dari kalian dari negeri-negeri mereka. Jadi dua-duanya dilanggar. Tadhaharuna 'alaihim bil ithmi wal 'udwan. Tadhahar di sini asalnya tatadhaharun. Ada dua makna disebutkan sebut Haimin. Maknanya adalah ta'alun, yakni kalian ingin menguasai mereka. Menguasai sebagian kalian dengan dosa dan permusuhan melampaui batas. Atau dari tu'awinun, kalian membantu orang-orang yang berupaya menguasai sebagian kalian dengan dosa dan permusuhan. Wayatukum usara tufaduhum, dan ketika mereka datang sebagai tawanan kepada kalian, kalian menebusnya. wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, padahal diharam atas kalian mengusir mereka. Apa tu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd, apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan mengingkari sebagiannya? Nah, beriman kepada sebagian kitab yakni membayar tebusan, menebus para tawanan. Wa ya'tukum tusartu baduhum, itu betul. Wa takfuru nabi ba'd, dan mengingkari sebagian ini tadi, ia menumpahkan darah sebagian kalian dan mengusir mereka dari mereka. Ini berarti kalian mengkufuri. Kalian dilarang tapi kalian melakukannya. Ini takfur nabi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalik minkum, tidaklah ada balasan bagi orang-orang yang melakukan tersebut di antara kalian, illa hizum fil hayati dunya, kecuali kehinaan di kehidupan dunia. Kata Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullah, yakni di antaranya wujudnya adalah dengan kalian dikuasai kaum muslimin. Kalian sebagian dibunuh, sebagian kalian ditawan. Ini hizun fil dunya. Ada yang terbunuh, ada yang ditawan. Wa yaumul qiyamati yuradduna ila syaddil adzab, adapun di hari kiamat nanti kalian dia akan kembalikan kepada siksa yang terdahsyat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lalai dari apa yang kalian lakukan. Dikata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, ini sifat salbiyah, tentunya yang sifat salbiyah itu akan sempurna dengan menetapkan sifat sempurna Allah. Jadi Allah tidak lalai karena sempurnanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, sempurnanya muraqabatullah atas mereka. Ulaika, ya, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang alladzina syarul hayata dunya bil akhirah, yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat, lebih memilih dunia daripada akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun, maka tidak akan diringankan atas mereka siksa dan mereka tidak akan ditolong. Ini tiga ayat dalam surat Al-Baqarah disebutkan oleh Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala terkait ini dengan beberapa kelompok Yahudi yang sudah kita baca, yaitu Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainika. Iya, ketika masing-masing mereka memiliki sekutu, maka ketika sekutu mereka memerangi sebagian kabilah yang menjadi sekutu kelompok lainnya, ya akhirnya terjadi di antara mereka peperangan, terjadi di antara mereka pengusiran, pembunuhan, dan ketika ada yang tertawan, ya ditebus. Ini terkait dengan orang-orang yang ada di zaman Rasul dan sebelumnya. Bisa dilihat nanti di tafsir As-Sa'di rahimahullah. Ada beberapa ayat ini kata beliau rahimahullah ta'ala, Bani Israel ukhidha alaihim, telah diambil perjanjian mereka tahrim qital ba'dihim ba'ta, diharamkan membunuh sebagai mereka sebagian yang lain, diharamkan sebagai mereka mengusir sebagian yang lain. Yang kedua, kata Ibnu Taimin rahimahullah, ini menunjukkan ya uslub al-baligh dalam Al-Qur'an Karim. Disebut dengan la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum, yang kalian menumpahkan darah kalian, jangan mengusir diri kalian. Iya, karena tadi membunuh saudara, membunuh sebagian kaum itu sama dengan membunuh dirinya. Mengusir bagi mereka sama dengan mengusir dirinya. Di antara apa yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala menunjukkan tamarrud Bani Israel, bagaimana ya pembangkangan Bani Israel. Ya, mereka lancang, berani membatalkan perjanjian mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dilarang membunuh, membunuh, dilarang mengusir, mereka mengusir. Berikutnya, di antara pada disebutkan oleh rahimahullahu taala, annal kufra bi ba'd syariah kufrun bi jami'ah. Ketika mengingkari sebagian syariat, maka sama dengan mengingkari semuanya. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab fatakfuruna bi ba'd. Karena iman yang hakiki adalah ketika mengimani semuanya. Ketika mengingkari sebagian, maka sama dengan mengingkari semuanya. Sebagaimana beriman kepada sebagian rasul, mengkufuri sebagian sama dengan yang mengkufuri semua rasul. Di antara faedah ayat ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah itsbat yaumil qiyamah. Adanya hari kiamat. Wa yaumil qiyamah yuradduna ila syaddil adzab. Di antara faedah ini menunjukkan kamalu ilmillah subhanahu wa ta'ala, sempurna ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muraqabatihi, Allah maha mengetahui apa yang dilakukan dan mengawasi apa yang kita lakukan. Wa ma'allahu biqafirin amma ta'amadun. Di antara ayat ini kata beliau rahimahullah menunjukkan taubih. Taubih menihtara dunia alal akhirah. Celaan bagi mereka-mereka lebih memilih dunia daripada akhirah. Kemudian terakhir yang beliau sebutkan, ayat ini menunjukkan mereka, orang-orang Bani Israel, Yahudi, yang mati di atas Yahudiyah, setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka khalidun fil adab, mereka kekal di adab abad abidin. Karena Allah menyatakan fala yukhaffafu anhumul adab, mereka tidak akan diringankan adabnya dan mereka tidak akan ditolong. Wallahu a'lam.